السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan dan senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan, yang dengan sebab kenikmatan tersebut kita pada hari ini bisa menunaikan salah satu ibadah yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini, yaitu menunaikan salatu Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menunaikan ibadah haji atau pada hajjatul wada, haji perpisahan, yang setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan pesan yang terakhir sebelum beliau wafat, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah Nufayl ibn al-Harith, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Arafah dan pada Idul Adha. Di antara apa yang beliau sampaikan pada saat itu ialah pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang disampaikan kepada para sahabatnya yang hadir pada saat itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayyu syahrin hadha, bulan apakah ini? Demikian pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Fasakata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Kami pun menyangka dan mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengubah, akan mengganti nama bulan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Alaysa dzulhijjah? Bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah?" Qulna bala. Benar wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Fa ayyu baladin hadza?" Negeri apakah ini? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Demikian jawaban dari para sahabat radhiyallahu anhum. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Faqala alaysa albalda? Qulna bala. Kami pun mengira dan menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengganti nama negeri ini dengan nama yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bukankah ini negeri Mekah? Benar wahai Rasul. Fa ayyu yawmin hadha? Hari apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami pun menyampaikan dan menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fasakata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Kami pun mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengganti nama hari ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada para sahabatnya, "Alaysa yauman nahr?" Bukankah hari ini adalah hari penyembelihan? Bukankah hari ini adalah hari Idul Adha? Qulna bala. Benar wahai Rasul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha." Ketahuilah bahwasanya sungguhnya darah kalian, darah kaum muslimin, harta kaum muslimin dan kehormatan mereka, ka 'alaykum haramun, haram bagi kalian, yakni suci kehormatannya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh direndahkan kehormatannya, haramun 'alaykum, terjaga kesuciannya, ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha, kesuciannya itu sama seperti kesucian hari ini, negeri ini yaitu negeri Makkah, dan bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada saat itu. Beliau menerangkan kepada kaum muslimin bahwa darah-darah kaum muslimin itu haram untuk ditumpahkan kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh menumpahkan, membunuh kaum muslimin tanpa alasan yang dibenarkan. Demikian pula harta-harta yang dimiliki oleh kaum muslimin haram hukumnya untuk dirampas begitu saja, diambil dengan cara yang batil tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Demikian pula kehormatan mereka, harga diri mereka, wibawa mereka, kehormatan mereka, haramun 'alaikum, terjaga kesuciannya, tidak boleh direndahkan, tidak boleh mereka dizalimi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada tiga perkara inilah terjadi kezaliman-kezaliman. Betapa banyak darah-darah kaum muslimin yang ditumpahkan tanpa alasan dibenarkan, mereka terzalimi. Betapa banyak harta-harta kaum muslimin yang dirampas, yang diambil dengan cara yang batil, mereka terzalimi. Demikian pula kehormatannya. Kehormatannya tidak dijaga. Terzalimi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ka hurmati yaumikum hadza wa fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza." Kesuciannya itu seperti sucinya hari ini, bulan ini, negeri ini. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita petik salah satunya ialah bahaya dari perbuatan zalim. Menzalimi orang lain, terlebih mereka adalah saudara kita kaum muslimin. Kezaliman berkaitan dengan darah, kezaliman yang berkaitan dengan harta, kezaliman yang berkaitan dengan harga diri atau wibawa kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dan kembali bertanya kepada para sahabatnya di waktu yang lainnya tentunya. Bertanya kepada para sahabatnya dengan sebuah pertanyaan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kulna atau qalu, mereka menjawab, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata." Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta benda, tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Itu yang bangkrut. Setelah memiliki usaha, kemudian dia jatuh bangkrut. Perusahaannya tutup, usahanya tutup, dagangannya tutup karena bangkrut. Itu al-muflisu fina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Al-muflisu min ummati au innal muflisa min ummati." Orang muflis, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka, "Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat." Umatku yang bangkrut, yang disebut sebagai muflis, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa segudang pahala salat, puasa dan zakat. Artinya dia bukan seorang yang meninggalkan amal ibadah semata hidupnya. Dia adalah seorang yang rajin beribadah, salat lima waktu dia menjaganya. Demikian pula salat-salat sunnahnya, puasa dan zakat dia menunaikannya. Ya tiyaumal qiyamah, datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala ibadah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza." Tapi di sisi lain dia pun datang dengan membawa berbagai macam perbuatan kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan. Mencaci fulan, menghina fulan, menuduh dengan tuduhan yang batil, memakan harta tanpa, yakni memakan harta orang lain tanpa alasan dibenarkan dengan cara yang batil, menumpahkan darah, memukul fulan, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang dia lakukan, baik kezaliman yang berkaitan dengan darah, harta maupun kehormatan. Salat dia tunaikan, puasa dia tunaikan, zakat dia tunaikan. Tapi kezaliman-kezaliman ini juga dia kerjakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayulqa hadza min hasanati wa hadza min hasanati, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqadha ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat summa turiha finnar." Orang-orang yang dia zalimi akan mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada diri dia, yakni yang dia zalimi, yang terzalimi ini akan mengambil kebaikan orang yang menzalimi dia. Pahala salatnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala ibadah-ibadah yang lainnya diambil. Diambil oleh orang-orang yang telah dia zalimi. Semakin banyak orang yang dia zalimi, maka akan semakin banyak pula orang-orang yang nanti akan meminta dan mengambil pahala kebaikan dia, kalau dia memiliki pahala kebaikan. Fa in faniyat hasanatu, kalau kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya sudah habis, diambil oleh orang-orang yang terzalimi. Diambil oleh mereka-mereka yang dizalimi. Qabla an yuqdha ma alaih, sebelum ditunaikannya apa yang telah dia lakukan berupa kezaliman. Yakni masih ada beberapa orang yang belum menerima kebaikan dia, mengambil pahala dia. Dia adalah orang yang terzalimi, tapi karena kebaikan dia sudah habis diambil oleh orang yang lainnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidha min khatayahu." Kesalahan-kesalahan orang yang terzalimi ini akan diambil dan diberikan kepada orang yang menzalimi saat dia hidup di dunia. "Ukhidha min khatayahu." Diambil kejelekan-kejelekan ini dan diberikan kepada orang yang menzaliminya. "Summa turihat faturihat finnar." Kemudian orang itu pun dilemparkan ke dalam api neraka. Iya dan bila. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bukan hanya amal ibadah saja yang perlu kita perhatikan, tetapi muamalah kita, tutur kata kita, perbuatan kita harus kita jaga. Jangan sampai lisan-lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menjadikan orang yang mendengarnya tersakiti. Jangan sampai tindakan kita, perbuatan kita menjadikan orang terzalimi dengan perbuatan kita. Demikian pula harta mereka. Jangan sampai kita mengambil harta kaum muslimin tanpa alasan yang dibenarkan, mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Seumpamanya kita adalah seorang yang rajin beribadah, dan itu yang kita berharap kepada Allah menjaga kita supaya kita bisa istiqamah di atas agama ini, istiqamah di atas ibadah. Kalau seandainya seorang hamba itu adalah orang yang rajin beribadah, namun dia telah melakukan atau dia melakukan kezaliman-kezaliman, maka dia akan merugi di akhirat nanti. Itu kalau punya amal ibadah, mendapatkan hukuman seperti ini. Kebaikan-kebaikannya akan diambil. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun? Atau dia meninggalkan sholatnya, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa dan amal ibadah yang lainnya, kemudian dia melakukan kezaliman-kezaliman, apa kiranya hukuman yang akan dia dapatkan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan hukuman yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang melakukan kezaliman. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashfi al-wujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tadna, sungguh kami telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, naran ahata bihim suradikuha, tempatnya adalah api neraka, tempatnya adalah api neraka, annar ahata bihim suradikuha, yang gejolak apinya mengepung diri dia. Siapa kiranya yang mampu, na'udzubillah, panas api dunia saja kita tidak mampu merasakannya. Lalu bagaimana dengan panasnya api neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan balasan bagi mereka yang melakukan kezaliman, naran ahata bihim suradikuha, gejolak api tersebut mengepung dirinya. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh, ketika mereka meminta minum, ketika mereka minta minum, mereka diberi minum seperti besi yang panas mendidih. Yashwi al-wujuh, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Bisa syarab wa sa'at murtafaqa, itulah minuman yang terjelek dan tempat yang terjelek. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya, betapa dahsyatnya azab yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan kezaliman, yang melakukan kezaliman berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang lainnya, dan itu juga peringatan, mengingatkan kita betapa bahayanya tindakan kezaliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala man kanat la indahu madlamatun li akhih, man kanat indahu madlamatun li akhih min 'irdhihi aw min syai'in falyatahallalhu, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, kezaliman yang berkaitan dengan harga diri, kehormatan, atau kezaliman pada perkara-perkara yang lainnya, bisa jadi dan mungkin sering lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti saudara kita, bisa jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama ini menjadikan saudara-saudara kita tersakiti, merasa dirinya terzalimi. Bisa jadi dan mungkin sering kita melakukan atau mengambil harta, mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, dengan cara yang batil. Dan tidak ada di antara kita yang terbebas, tidak ada di antara kita yang maksum, yang selamat dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Tidak ada dan tidak boleh diri kita mengatakan bahwasannya kita itu suci, tidak melakukan kesalahan ini, tidak melakukan kesalahan itu, tidak menzalimi fulan, tidak menzalimi fulan. Dan tidak boleh semestinya kita mengatakan fulan telah menzalimi saya dengan perbuatan ini dan itu. Kita koreksi diri kita. Kita lihat diri kita. Kezaliman apakah yang telah kita lakukan? Man kanat indahu madlamatun li akhih, siapa saja yang memiliki dan telah melakukan kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu, maka mintalah kepada saudaranya untuk dihalalkan. Min qabli an yakuna yakuna dinarun wala dirham, minta untuk dihalalkan sebelum datangnya hari yang tidak akan bermanfaat emas maupun perak. Sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya hari penyesalan, sebelum datangnya hari yang emas dan perak, harta benda tidak bermanfaat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu ma bi qadri matlamatihi. Mintalah kehalalan, mintalah untuk dihalalkan dari saudaranya supaya memaafkan kezaliman yang telah dia lakukan kepada dirinya sebelum datangnya hari yang tidak bermanfaat lagi emas dan perak. Kalau sudah datang hari tersebut dan kita belum meminta maaf kepada saudara kita yang telah kita zalimi, belum meminta agar saudara kita itu menghalalkan, memaafkan kesalahan kita, nanti pada hari tersebut, kalau dia adalah seorang yang memiliki amal saleh, ukhidha minhu, maka amal saleh itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi, biqadri madlamatihi, sesuai dengan kadar kezaliman yang telah dia lakukan. Wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayhi. Kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang yang dia zalimi akan diberikan kepada dia karena dia telah menzaliminya. Karena dia telah melakukan perbuatan kezaliman kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian beratnya, demikian besarnya azab dan ancaman yang diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan kezaliman, dan terlebih kezaliman itu berupa kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, dan seterusnya dari dosa-dosa besar dan yang lainnya dari kemaksiatan-kemaksiatan, semuanya termasuk bagian dari bentuk kezaliman yang kita nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan para hadirin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa meninggalkan tindakan kezaliman, menjaga diri kita dari perbuatan kezaliman, baik yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, harta mereka, ataupun kehormatan mereka, yang itu telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Akhir pesan beliau yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya pada Hajjatul Wada, mengingatkan betapa besarnya kemuliaan darah kaum muslimin, kemuliaan harta yang mereka miliki, demikian pula kehormatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang salihin, muttaqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.